Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Risalah Al-Rujuzatil Mi'iyah fi dzikri hali asyrafil bariyah karya Al-Imam Ibnu Abil Aziz Al-Hanafi rahimahullahu taala. Baik, sebelum kita melanjutkan apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas beberapa hal yang berkaitan dengan sholatul khauf, dan telah kita sebutkan definisi, kemudian dalil disyariatkannya baik dari Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga ijma' para ulama seperti yang disebutkan oleh Muwaffaquddin Ibnu Qudamah Al-Hambali rahimahullahu taala di dalam Al-Mughni jilid halaman yang ke-296. Beliau mengatakan jumhurul ulama muttafiquna ala anna hukmaha baqin ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumhur para ulama, mereka bersepakat, artinya ijma, bahwa meskipun Nabi SAW beliau telah wafat, namun hukum tentang sholat khauf masih baqin, masih berlaku selama kondisinya membutuhkan. Taib. Dan juga telah kita sebutkan syaratnya minimal ada dua, yakni an yakuna al-adu yahillu qitaluhu, musuh yang dihadapi adalah musuh yang diperbolehkan, yang dihalalkan untuk ditumpahkan darahnya. Dan syarat yang kedua, an yakhafa hujumuhu 'alal muslimin halas shalah, dikhawatirkan serangan dari musuh tersebut terhadap kaum muslimin ketika sedang melaksanakan salat. Tayyib. Dari sekian tata cara yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemarin telah kita bahas satu cara, maka insyaallah taala di malam hari ini kita akan lanjutkan beberapa kaifiyah lainnya yang bisa diamalkan dalam salatul khauf. As-sifatu ats-tsaniyah, tata cara yang kedua adalah tata cara yang diamalkan idza kana al-adu amamal muslimin, jika posisi musuh ada di depan kaum muslimin, artinya bainahum wa bainal qiblah, ada di antara pasukan muslimin dan kiblat. Baik, kemarin yang sudah kita praktekkan menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat? Tidak menghadap kiblat. Sekarang posisinya musuh di arah kiblat. Baik, diriwayatkan dari Al-Imam Muslim rahimahullah taala hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salatul khauf, aku menyaksikan salat khauf bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa safafna saffain, lalu kami pun membentuk dua saf, wal aduu bainana wa bainal qiblah, sedangkan musuh ada antara kami dengan kiblat, ada di depan. Fakabbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakabbarna, kemudian setelah dibentuk dua saf, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin salat, beliau sallallahu alaihi wasallam bertakbir, lalu kami pun bertakbir. Tsumma raka'a wa raka'na jami'an, setelah bertakbir beliau rukuk, lalu kami pun rukuk semua. Jadi dua saf tadi semuanya ikut rukuk. Tsumma rafa'a ra'sahu minar ruku' wa rafa'na jami'an, setelah itu beliau angkat kepalanya dari rukuk, bangkit berdiri, Lalu kami pun juga mengikuti bangkit berdiri semuanya. Thumman hadara bisujud wassaful ladhi yalihi. Nah, di sini mulai diperhatikan. Barulah ketika Nabi SAW beliau menunduk untuk sujud, menyungkur untuk sujud, dari dua saf tadi yang ikut sujud bersama Nabi SAW adalah as-safu alladhi yalihi, saf yang di belakang Nabi SAW. Berarti saf berapa? Saf pertama. Saf pertama ikut sujud. Sedangkan saf yang kedua, wa qama as-saful mu'akhkhar fi nahwil adu. Saf yang kedua tetap berdiri menghadap ke arah musuh. Paham? Tayyib. Falamma qada an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-sujuda wa qama as-saful ladzi yalihi in hadara as-saful mu'akhkharu bis-sujud. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan sujud beliau, sujud duduk di antara dua sujud, sujud lagi bersama saf yang pertama. Selesai sujud, beliau bangkit. Saf yang pertama bangkit. Paham? Barulah saf yang kedua turun melakukan sujud. Paham ya? Saf yang kedua turun melakukan sujud. Wa qamu. Kemudian mereka setelah melakukan sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi berdiri. Tsumma taqaddama ar-ruku'. Wa rafa'na jami'an, tsumma hadara bis-sujud was-safu alladhi yalihi. Begitu kemudian terulang, rukuk lagi, semuanya ikut rukuk, bangkit dari rukuk, semuanya ikut bangkit dari rukuk. Nah, kemudian ketika Nabi SAW sujud, siapa yang ikut sujud? Saf yang pertama, wassaful ladzi yalihi. Saf yang pertama juga ikut sujud. Wa kana mu'akhkharan fi raq'atil ula. Dan mereka pada rakaat yang pertama tadi muakhir menjadi yang kedua. Wa qama as-saful muakhir fi nahril adu. Saf yang terakhir sama menghadap ke musuh. Falamma qada sallallahu alaihi wasallam as-sujud, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyelesaikan sujud, wa qama as-saful ladzi yalihi. Dan saf yang berikutnya yang di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri, in hadara as-saful muakhkhar bis-sujud. Saf yang kedua begitu lagi melakukan sujud. Fasajadu. Setelah itu semuanya sujud. Wasallamna jami'an. Dan kemudian mereka pun ikut salam serentak bersama salamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Hadis riwayat Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Dipraktekkan dulu ya. Fadhal. Ayo, seperti kemarin. Ayo semuanya. Santri saja. Ayo. Ayo jangan lama-lama. Fadhal, fadhal. Imamnya kemarin siapa? Hizam. Ganti Ahmad. Maju. Buat dua saf. Ya, dimundurkan. Secukupnya, secukupnya buat sujud. Sudah, fadhal. Mana suaranya? Takbir dulu. Kabbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam fakabbarna. Tayyib. Saf muakhkhar tetap berdiri menghadap ke sana. Senjatanya mana? Tayyib, lanjutkan. Berdiri. Nah, setelah berdiri baru saf yang kedua ikut rukuk. Saf yang kedua rukuk. Antum belum rukuk tadi kan? Kok rukuk, afwan. Sujud, sujud, afwan. Saf yang kedua sujud. Selesai sujud, ikut berdiri, bangkit. Nah, sudah selesai semuanya berdiri, imam masuk rakaat yang kedua. Tayyib. Nah, tayyib, salam. Tayyib, ahsan, barakallahu fiik. Ini cara yang kedua. Musuh ada di depan. Tayyib, lanjut cara yang ketiga. As-sifatu tsalitsah, cara yang ketiga, an yusalliya bi kulli ta'ifatin rak'atan wa la taqdi syai'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami masing-masing kelompok satu rakaat saja. Mengimami masing-masing kelompok satu rakaat saja. Hal ini berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Beliau mengatakan shallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salatal khauf. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melaksanakan salatul khauf. Bi ihda ta'ifataini raka'atan wa sajdatain. Wal ukhra muwajahatan atau muwajihatan lil adu. Nabi melakukan salat khauf dengan satu kelompok, satu rakaat, dua sujud. Satu rakaat, dua sujud. Sedangkan kelompok yang kedua mengawasi musuh. Ini terserah mau musuh ada di sana atau musuh ada di selain arah kiblat. Thumman sarafu wa qamu fi maqami ashabihim muqbilina 'alal adu. Wa ja'a ulaika fa shalla bihim raka'ah. Thumma sallama thumma qadha ha'ula'i raka'atan wa ha'ula'i raka'atan. Jadi Nabi salat berapa rakaat? Dua rakaat. Tayib. Masing-masing kelompok sholat bersama Nabi satu rakaat. Setelah Nabi selesai satu rakaat dengan satu kelompok, beliau bangkit ke rakaat yang kedua. Kelompok ini pergi menggantikan kelompok yang jaga tadi. Yang jaga ikut bergabung bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat. Mafhum? Setelah ikut sholat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selesai dua rakaat, beliau salam. Nabi selesai dua rakaat salam. Kelompok yang sekarang ikut ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan salam, kelompok yang berapa? Yang kedua. Mereka dapat berapa rakaat? Satu. Berarti mereka harus menyempurnakan satu rakaatnya lagi sendiri-sendiri. Paham ya? Tanpa Nabi, karena Nabi sudah selesai. Diselesaikan sendiri-sendiri. Setelah selesai, mereka kemudian berganti lagi, rolling. Nah, yang tadi menjadi soft pertama, kelompok pertama kan juga belum selesai, kembali ke soft, diselesaikan sholatnya. Ayo, mahum? Ayo, praktek. Ayo, ganti imamnya, Hamzah. Bagi dua. Yang ikut sholat hanya satu. Yang satunya, antum mana yang kelompok dua mana? Sana, di belakang coba. Anggap saja musuh ada di sana. Antum posisinya di sana. Jangan di soft, sana, pergi. Pergi dari soft. Hanya satu soft yang ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lain sana. Ya. Jaga, musuh ada di mana-mana terserah. Taib, salat, fadhol. Allahu akbar. Taib, terus. Baik, persiapan. Nah, antum gantian, rolling. Sebentar, ini cara memutus sholat. Cara memutus sholat. Sholat antum masih bergabung bersama imam, maka putus. Kalau tidak batal, harus salam sendiri-sendiri. Salam dalam posisi itu. Nah, kanan, kiri. Baru antum rolling ke belakang. Nah, pasukan yang kedua bergabung, ikut sholat bersama Nabi SAW, bersama imam, afwan. Terserah antum lihat posisi musuhnya di mana. Ya di situ tadi digantikan posnya. Takbir. Ayo, setelah itu ikut imam. Fadhal imam dilanjutkan. Bangkit, disempurnakan rakaat yang kedua. Salam kalau sudah selesai. Dah. Rolling, yang tadi belum menyelesaikan sholatnya gabung lagi, masuk untuk menyelesaikan sholat. Hah? Iya. Takbir, selesaikan sholatnya. Sudah selesai. Ini cara yang keberapa tadi? Yang ketiga. Jadi imam tetap sholat dua rakaat, sedangkan makmum satu rakaat bersama imam, satu rakaat sendiri. Ini terlihat tadi lo kok putus, memutuskan sholat, ya memang seperti itu. Itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Baik, cara yang berikutnya. As-sifatur rabi'ah an yusali bitta'ifatil ula raka'atan thumma yansarifuna ilal adu wa ta'ti ta'ifatul ukhra wa ta'ti at-ta'ifatul ukhra wa yusalli bihim raka'atan thumma yusallimul imamu fayaqumu ha'ula ila at-ta'ifatu thaniyah fayusalluna li anfusihim raka'ah thumma yusallimun wa yansarifuna ilal adu wa yarji'u ulaika ay at-ta'ifatul ula ila maqamihim fayusalluna li anfusihim raka'ah thumma yusallimun. Tata caranya adalah seperti yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar dalam jalur riwayat yang lain. Juga diriwayatkan al-Imam al-Bukhari wa Muslim. Beliau mengatakan qala ghazautu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibala Najdin. Aku pernah ikut perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju ke Najd. Menuju ke Najd. Fawazainal aduwa fasafafnahum. Kami pun kemudian bertemu musuh dan kami membuat saf. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa shalla bina. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri dan salat mengimami kami. Faqama ta'ifatun ma'ahu. Satu kelompok ikut salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aqbalat ta'ifatun 'alal adu. Kelompok yang kedua menghadap ke arah musuh. Wa raka'a biman ma'ahu wa sajada sajdatain. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat satu rakaat dua sujud. Thumma sarafu makana ta'ifa allati lam tusalli. Kemudian setelah selesai rakaat yang pertama, Nabi rakaat pertama, berarti shaf tadi juga rakaat pertama. Tapi selesai rakaat pertama mereka kemudian tukar posisi, rolling. Yang tadi jaga sekarang masuk ke shaf, hampir sama dengan yang tadi. Perhatikan nanti bedanya di mana. Masuk ke shaf. Faraka'a bihim raka'atan wa sajada sajdatain. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan rakaat yang kedua. Satu rukuk dan dua sujud. Tsumma sallama. Kemudian beliau salam. Faqama kullu wahidin minhum faraka'a li nafsihi raka'atan wa sajdatain. Lalu kemudian masing-masing semuanya menyempurnakan sendiri-sendiri, satu rukuk dan dua sujud. Tayyib. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Bedanya di mana? Bedanya di mana? Hah? Sholat sendiri-sendiri. Jadi tidak perlu, kalau yang pertama tadi kan rolling di shaf. Mafhum? Yang kedua ini riwayat Ibnu Umar yang kedua tidak perlu rolling di shaf, tapi selesaikan sendiri-sendiri. Yang di sini tetap diselesaikan di sini. Yang di situ tadi yang di belakang juga diselesaikan di belakang. Mafhum? Ayo, praktek. Ayo, fadal. Imamnya fadal siapa? Terserah. Gantian, Almer. Udah, ganti. Rolling. Pindah. Yang tadi jaga masuk ke soft. Ini, antum sana biar enak nanti sholatnya. Oke, lanjutkan. Tidak perlu masuk ke soft, antum selesaikan di tempat di mana antum ada, di pos. Ini contoh loh, kan pos nanti kalau perang tidak mungkin kan ngumpul jadi satu. Ada yang di pos sana, selesaikan di tempat itu. Abum, sendiri-sendiri, tidak perlu bikin soft lagi. Baik, sudah kembali. Kita lanjutkan cara yang berikutnya. As-sifatul khamisah. Cara yang keberapa? Yang jawab harus yang bukan praktek. Cara yang keberapa yang di belakang? Kelima, tayyib. Tayyib. An yusallil imamu bikulli ta'ifatin sholatan mustaqillatan tamatan wa yusallimu biha. Imam memimpin sholat dengan masing-masing kelompok satu sholat sempurna, sendiri-sendiri. Satu sholat sempurna, sendiri-sendiri. Tayyib. Maksudnya imam kan sholatnya tadi berapa rakaat? Dua. Maka imam sholat dua rakaat bersama satu kelompok. Setelah selesai datang kelompok yang lain diimami dua rakaat sempurna. Paham ya? Jadi nggak ada pergantian tadi. Pergantiannya setiap dua rakaat sempurna. Baik. Hal ini berdasarkan riwayat Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh al-Imam Abu Dawud rahimahullah taala dan yang lainnya. Beliau mengatakan shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi khaufidh dhuhri. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan salat khauf ketika waktu zuhur. Fa saffa ba'dhum khalfahu. Lalu satu kelompok membuat saf di belakang beliau. Wa ba'dhum bi iza'il adu. Sedangkan kelompok yang lain mereka mengawasi musuh, menghadap ke arah musuh. Fa shalla raka'ataini. Lalu yang tadi ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dua rakaat sampai selesai. Tsumma sallama, kemudian salam. Setelah salam, fantalaqal ladzina sallu fa waqafu mauqifa ashabihim. Gantian jaga yang tadi di pos, ditunggu dulu sampai yang salat bersama imam datang ke sana. Setelah itu baru rolling. Nah, yang belum salat ikut lagi di belakang imam. Imam memulai salat baru. Paham? Memulai salat baru. Kalau yang tadi pertama masih dalam satu salat, satu niat salat. Ini memulai salat baru, berarti harus membuka niat baru. Tsumma jaa'a ulaika fa shallu khalfahu. Kemudian datang kelompok yang kedua, salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa shalla bihim raka'ah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami mereka dua rakaat. Tsumma sallama. Kemudian beliau salam. Fa kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam arba' wa li ashabihi raka'atani. Maka artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan 4 rakaat salat, sedangkan para sahabat mereka hanya 2 rakaat salat. Paham? Praktek. Mau praktek ikhwah? Ikhwan yang praktek. Gantian? Pripun? Oke. Fadal, di belakang aja prakteknya biar enak. Di belakangnya Abdul Rahim. Imamnya gantian, Faris. Dua kelompok, satu kelompok menghadap ke musuh. Tidak mesti harus di belakang sof, antum di pos terserah. Terserah nanti komandannya mau meletakkan antum di mana. Jaga bukan jagong. Baik, ayo dimulai. Abdurrahim jangan pergi, antum sutrohnya. Baik, fadhal silakan salat. Dua rakaat sempurna sampai salam. Baik, gantian. Baik, ahsan barakallahu. Di situ aja. Yang terakhir daripada bolak-balik. Baik, as-sifatus sadisah. Cara yang keenam. Hal ini berdasarkan riwayat Jabir pada jalur yang lain. Yaitu an yusalli al-imamu bi ta'ifatil ula rak'atain wa la yaslam thumma taslamu ta'ifah wa tansharif wa la taqdi syai'an wa ta'ti ta'ifatul ukhra fa yusalli biha rak'atain wa yusallimu biha wa la taqdi syai'an. Taib. Kata Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, aqbalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami menghadap bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pergi keluar. Hatta idza kunna bidzatir riqa', sampai ketika itu kami sampai di sebuah daerah yang disebut Dzatur Riqa'. Qala fanudiya lis-shalah. Lalu kata Jabir, maka dikumandangkan azan untuk melaksanakan salat. Fa shalla bi ta'ifatin raka'ataini. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memimpin salat dengan satu kelompok dua rakaat. Tsumma ta'akhkharu. Kemudian selesai itu mereka mundur. Fa shalla bi ta'ifatil ukhra raka'atain. Lalu Nabi melanjutkan salatnya dengan kelompok yang kedua juga dua rakaat. Fakanat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam arba' wal qaumu raka'atain. Maka Nabi salat 4 rakaat sedangkan masing-masing 2 rakaat. Ada bedanya di sini. Di mana bedanya? Di mana bedanya? Nabi tidak memutus. Jadi beliau salat 4 rakaat dalam satu niat salat. Paham ya? Kalau yang tadi diputus. Nah, sekarang tidak diputus. Baik, fadhil dipraktikkan. Ayo, makmum salam, salam sendiri, imam tidak salam. Setelah salam ganti. Imam tetap pada tasyahud awal. Salat 4 rakaat. Ya, berdiri imam. Tayyib, ahsan, khalas, barakallahu fikum. Sudah kembali. Tayyib, itu tadi tata cara sholatul khauf, ada 6. Dan semuanya yang kita lakukan tadi dengan dalil-dalil yang kita sebutkan adalah ketika berhadapan dengan musuh dan belum ada pertempuran, masih berhadapan. Mahfum? Berbeda halnya kalau sudah ada pertempuran. Pertempuran sudah berkecamuk, masuk waktu sholat, tidak mungkin lagi untuk apa namanya melakukan sholat seperti tata cara di atas tadi. Masing-masing sudah dengan musuhnya, sudah berperang. Tetap wajib sholat? Tetap wajib sholat? Tetap, tidak gugur sholat itu. Meskipun antum sedang apa namanya beradu pedang, meskipun antum sedang beradu skill memanah dan seterusnya, tetap sholat. Bagaimana sholatnya? Sebisa mungkin, sebisa mungkin pada kondisi tersebut. Ini sudah kita sebutkan pembagian secara umum ketika awal kemarin pada 3 kondisi. Nah, dari apa yang disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan riwayat-riwayat tadi, kata Imam Ahmad rahimahullah taala, fa kullu haditsin yurwa fi abwabi salatil khauf fal 'amalu bihi jaizun. Maka hadis apapun yang diriwayatkan dalam permasalahan salatul khauf dan sanadnya sahih, maka boleh beramal dengan riwayat-riwayat tersebut. Itu kesimpulan dari Al-Imam Ahmad sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali rahimahullah taala dalam Al-Mughni jilid yang ke-311. Beliau mengatakan demikian. Dan kesimpulan dari Al-Imam Ahmad ini bukan maksudnya beliau hanya terfokus pada 6 tadi, tidak. Kalau antum cari riwayat-riwayat tentang salatul khauf ada banyak sekali di sana. Namun semuanya bermuara pada 6 tata cara yang kita sebutkan. Yang kita sebutkan tadi, perhatikan di mana perbedaannya, karena perbedaannya hanya apa namanya tipis-tipis saja dari masing-masing riwayat tersebut. Tayyib, wallahu ta'ala alamu bisawab. Untuk melengkapi faedah, berapa kali Nabi SAW melakukan sholatul khawf? Disebutkan bahwa Nabi SAW beliau telah melakukan sholatul khawf sebanyak 24 kali, dimulai dari ketika beliau hijrah ke Madinah sampai wafatnya. Diriwayatkan atau disebutkan afan, disebutkan 24 kali. Dan pada 4 tempat saja. 24 kali pada 4 tempat saja. Tempat yang pertama pada peperangan Dzatur Riqa. Pada peperangan Dzatur Riqa. Ini sudah kita bahas Dzatur Riqa yang mana. Yang kedua, tempat yang kedua di Batnun Nakhl. Namanya seperti itu, Batnun Nakhl. Apa Batnun Nakhl artinya? Perut kurma. Batnun Nakhl adalah sebuah daerah di Najd, masuk dalam wilayah Bani Ghatafan. Sebuah daerah di Najd masuk dalam wilayah Bani Ghatafan. Ini disyaratkan salah satunya dalam hadis Jabir tadi. Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju Najd. Nah, tempat itu, tempat terjadinya salat al-khauf itu adalah di Batnun Nakhl. Kemudian tempat yang berikutnya adalah yang baru kita bahas di pertemuan kemarin. Di mana tempat itu? Libur 2 pekan ini. Lupa. Di mana tempat itu kemarin? Tayib, di tempatnya Bani Osfan. Di tempatnya Bani Osfan. Rinciannya sudah Anda jelaskan kemarin. Siapa saja kabilah yang terlibat di situ? Tayib. Kemudian tempat yang terakhir, yang keempat adalah Dhi Qard. Dhi Qard. Qaf Ra Dal. Dhi Qard. Dhi Qard adalah sebuah mata air berjarak satu barit dari kota Madinah. Peperangan yang terjadi di Dhi Qard adalah peperangan yang dikenal dengan Ghazwatul Ghabah, perang hutan, yang terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun ke-6 sebelum Sulhul Hudaybiyah. Bulan Rabiul Awal tahun ke-6 sebelum Sulhul Hudaybiyah. Barangkali ini tidak disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abil Aiz di dalam Alul Juzah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini mungkin ma'asyiral akhwat rahimani wa rahimakumullah, beberapa hal yang berkaitan dengan salatu al-khauf. Tayyib, wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan berikutnya pada kesempatan yang lain biidznillah. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.